Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Dan ini uslub dalam bahasa Arab untuk mengagungkan sesuatu. Bahwasanya hari tersebut bukan hari yang biasa. Maka Allah mengatakan Al-Qari'ah. Barang siapa mengerti bahasa Arab, dia akan mengerti. Allah menyatakan Al-Qari'ah. Allah menyebutkan mubtada tanpa ada khobarnya. Dan ini salah satu uslub untuk menunjukkan dahsyatnya sesuatu. Al-Qari'ah. Seakan-akan Allah mengatakan Al-Qari'atu qaribah. Hari kiamat dekat. Atau seakan-akan Allah mengatakan Atatil Qari'ah. Sungguh akan terjadi hari kiamat. Kemudian Allah mengulangi Mal-Qari'ah. Dan apa itu Al-Qari'ah? Dan ini uslub juga dalam bahasa Arab. Allah tidak mengatakan Mahiyah. Apakah dia? Tapi Allah ulangi penyebutan Al-Qari'ah. Dan ini juga kata para ulama, uslub untuk menekankan dan menjelaskan sesuatu bahwasanya sesuatu tersebut dahsyat. Diulangi penyebutannya. Oleh karenanya dalam satu hadis tatkala Nabi SAW, dalam hadis niat, kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, aw yatazawwajuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tatkala Nabi SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, jawabannya Rasulullah SAW sebutkan lagi Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW tidak menggunakan kata ganti, tidak menggunakan dhamir, tapi Rasulullah mengulangi, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dan ini menurut para ulama uslub dalam menjelaskan sesuatu itu dahsyat. Bahwasanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya hijrah yang luar biasa. Namun tatkala pada kalimat yang kedua Rasulullah SAW mengatakan, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Adapun barang siapa yang berhijrah karena dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau dia karena berhijrah karena seorang wanita ingin dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada niatnya. Rasulullah SAW menggunakan kalimat ganti. Rasulullah SAW tidak mengatakan fahijratuhu ila dunya wa imra'atin yatazawwajuha. Tidak. Dan ini uslub dalam metode untuk menunjukkan dahsyatnya sesuatu, hebatnya sesuatu. Kemudian metode berikutnya, Allah mengatakan wa ma adraka mal qari'ah. Dan ini sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk menekankan dahsyatnya sesuatu. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, contohnya. Allah pernah sebutkan dalam surat yang lain. Jadi ini semua kata para ulama bahwasanya Al-Qari'ah adalah hari yang sangat dahsyat. Setelah Allah mengulang-ulang Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, hari yang menakutkan. Apa itu hari yang menakutkan? Tahukah kamu apa itu hari yang sangat menakutkan? Setelah muncul tiga pertanyaan ini, maka Allah jelaskan hari tersebut. Kapan terjadinya? Saya katakan surat ini surat Makkiyah yang turun kepada Nabi SAW untuk dibacakan kepada orang-orang kafir musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Maka Allah menjelaskan, Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Hari di mana manusia kalfarash. Al-farash adalah dalam bahasa kita laron. Di sini terjemahkan anai-anai. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Tatkala itu manusia seperti anai-anai atau seperti laron-laron yang bertebaran, mutafarriqah, bertebaran. Dan ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Allah sebutkan yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Manusia akan keluar dari kuburan-kuburan mereka dan mereka seperti belalang-belalang yang bertebaran. Jadi orang-orang keluar dari kuburan dalam keadaan bingung, menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Amburadul, mereka ada yang ke sana, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke belakang, maju, mundur, mereka bingung. Sebagaimana kalau kita lihat belalang bertebaran, entah tidak ada arah tertentu. Demikian juga laron-laron yang bertebaran. Allah menggambarkan hari tersebut, kenapa mereka demikian? Karena hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak membawa apapun. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, awala khalqin kama bada awala khalqin nu'idu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan, Allah akan mengulanginya lagi. Bukankah seorang manusia tatkala dilahirkan, bayi tatkala dilahirkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat dan tidak ada sedikit dunia pun yang dia bawa, maka demikianlah manusia akan dibangkitkan. Dibangkitkan dalam keadaan dewasa, tetapi kondisinya sama, telanjang bulat, belum disunat, tidak memakai alas kaki, dan tidak ada suatu dunia pun yang dia bawa. Yang selama ini dia kumpulkan, tidak akan ada yang dia bawa sedikit pun, speser pun tidak ada. Maka manusia tatkala itu dibangkitkan dalam keadaan ketakutan, sehingga mereka ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang bertebaran, seperti al-farashil mabthus, seperti laron-laron yang bertebaran. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.